ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini dan seisinya, Allah ciptakan bukan main-main. Allah ciptakan tidak sia-sia. Allah sebutkan itu dalam beberapa ayat-ayat Quran Al-Karim. Ma khalaqna samawati wal arda illa bil haq. Tidak kami ciptakan langit dan bumi kecuali dengan al-haq. Juga dalam firman-Nya di surat Sad. Ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Tidak kami menciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya tidak kami ciptakan semua itu sia-sia. Tidak ada guna, tidak ada tujuan. Itu dugaan orang-orang yang kufur, anggapan orang-orang yang kafir bahwa semua itu terjadi begitu saja diciptakan, tidak ada manfaat, tidak ada tujuannya. Maka celaka orang-orang yang kafir itu, neraka baginya. Semuanya Allah mengadakan dan menciptakannya untuk tauhid kepadanya, peribadatan dan ketaatan kepadanya, agar hanya Dia yang disembah dan dituhankan, diibadai oleh seluruh makhluknya, tidak yang lainnya, tidak dipersekutukan dengan yang lain. Dan oleh karena itu Allah turunkan kitab suci. Karenanya pula Allah utus para rasul mengingatkan hal ini kepada umatnya. Firman Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'budullah wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, menyeru kepada umatnya, mengingatkan mereka, ibudullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah, dan tinggalkan segala yang disembah dan dituhankan selain Allah. Karena hanya Allah pencipta, satu-satunya pengatur dan penguasa alam semesta ini, satu-satunya, tiada sekutu satupun baginya. Hanya Dia yang ditakuti oleh seluruh makhluknya, hanya kepadanya semua tunduk, karena keagungan, kesempurnaan dan kebesarannya. Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini dalam hadis beliau, idza aradallahu an yuhya takallama bil wahyi akhadhatis samawati wal ardu minhu rajfah aw qala ra'datun syadidah. Jika Allah berbicara menyampaikan wahyunya, mendengar itu langit yang sebesar ini, bumi yang sebesar ini goncang. Atau yang Rasul sebutkan gemetar dahsyat, gemetar sangat, ketakutan mendengar firman Allah. Demikian pula para malaikat, malaikatul Allah, makhluk mulia, suci yang Allah ciptakan, besar para malaikat itu. Jibril alaihi salam, Rasulullah lihat padanya 600 sayap, masing-masing sayapnya menutupi ufuk sepanjang bumi sampai langit sana. Malaikat hamalatul arsy, yang membawa arsy, Rasulullah sebutkan antara telinga sampai ke pundaknya jaraknya adalah 7 tahun perjalanan besarnya malaikat Allah. Itu pun makhluk besar yang sangat istimewa, bahkan hanya taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya, kharratil malaika idza takallama Allah bil wahyi, kharratil malaika, sa'iqatil malaika, wa kharru lillahi sujjada. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam, dalam hadis Tsauban. Jika Allah berbicara menyampaikan wahyunya, para malaikat itu semuanya jatuh tersungkur pingsan karena ketakutan. Kalau-kalau perkataan Allah itu tentang mereka, murka Allah kepada mereka, takutnya para malaikat terhadap kewibawaan dan kebesaran Allah. Begitu mereka sadar, mereka segera sujud, dan yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihissalam, sampai kemudian Allah sampaikan wahyunya. Asyahid bahwa makhluk-makhluk besar ini sangat takut kepada Allah penciptanya. Sedemikian rupa malaikat takut, jatuh pingsan mendengar perkataan Allah. Langit, bumi, gemetar, dahsyat, takut mendengar perkataan Allah. Yang ini merupakan dalailu tauhid, dalil, bukti kuat terhadap tauhid Allah. Oh, yang seperti itulah yang dituhankan, yang pantas disembah dan diibadai oleh makhluknya, karena kesempurnaan dan kebesarannya. Selain Allah, siapa atau apa itu yang memiliki kesempurnaan seperti ini, ditakuti bahkan oleh makhluk besar seperti langit, bumi, dan malaikat? Siapa? Apa yang ada di alam ini yang ditakuti sedemikian rupa, yang bahkan menjadikan malaikat jatuh pingsan karenanya, gemetar langit dan bumi karenanya? Siapa selain Allah yang ditakuti seperti itu? Tidak akan ada selamanya. Makanya tidak ada yang pantas dan tidak ada yang boleh untuk disembah dan dituhankan selain Dia, subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Adz-Dzariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah semuanya kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak inginkan dari mereka rizki, aku tidak inginkan mereka memberiku makan. Innallaha huwa razzaqul quwwatil matin. Karena Allah lah yang maha memberi rizki dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Allah ciptakan mereka, segenap jin dan manusia, untuk ibadah kepada Allah, taat kepadanya. Namanya ibadah, segala yang dicintai Allah, segala yang diridhai Allah, baik itu perkataan bentuknya ataupun perbuatan, baik itu yang tampak ataupun itu yang batin tersembunyi di dalam diri, amalan kolbu, hati, semua itu ibadah. Segala perintah yang Allah perintah atau Allah puji pelakunya, berarti itu ibadah karena dicintai Allah. Allah puji karena Allah mencintainya. Maka tidak boleh semua itu sedikit pun diberikan kepada selain Allah. Dan Allah janjikan bagi mereka yang ibadah dan taat kepadanya, kehidupan yang baik, makmur di dunia sebelum akhiratnya. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiba. Yang beramal saleh, laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, bertauhid kepada Allah, ikhlas karenanya, akan kami beri dia kehidupan yang baik, diberi kehidupan yang mulia di dunia ini, sehingga makmurnya dunia dan kehidupan ini hanya dengan ketaatan kepada Allah, dengan peribadatan kepadanya, dengan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hayatan thayyibah. Oleh sebab itu, ketika terjadi penyelewengan dari tujuan penting ini, ibadah, terjadi penyimpangan, ada maksiat, dosa, kemungkaran, kezaliman, Allah murka. Allah perintahkan mereka untuk bertobat segera dan beristighfar kepadanya agar kembali mendapat kehidupan yang makmur, kehidupan yang baik. Firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Aku sampaikan kepada mereka, kata Nabi Nuh alaihi salam, istighfar kalian kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dengan itu Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat, yang banyak, karena itu sumber kehidupan kalian di dunia. Makmur dan subur tanah kalian, kemaksiatan menghalangi rahmat Allah turunnya hujan. Karena hujan rahmat dari Allah, wa yansuru rahmatahu, Allah yang membagikan, mengirim rahmatnya, yakni hujan, rahmat Allah. Maka apapun yang terjadi ketika itu menyalahi tauhid kepada Allah, menyalahi syariat Allah, pasti kerusakan terjadi di alam ini. Firman Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu." Tampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia, dosa-dosa mereka sendiri, maksiatnya. Terjadi kerusakan agar mereka merasakan akibat kalau mereka maksiat kepada Rabb-nya. Maka musibah apapun itu yang terjadi, pasti karena ada penyimpangan dari tujuan mulia ini, ibadatullah dan ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Rasulnya. Allah telah sebutkan di dalam Quranul Karim, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian, itu ulah kalian sendiri, perbuatan dosa maksiat kalian. Itu pun masih terlalu banyak yang Allah telah ampuni dari kalian. Kalian penyebabnya manusia dari pelanggaran terhadap syariat Allah, pelanggaran terhadap sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ini murka, marah, dan itu pada mereka kemampuan. Mereka faham. Allah berikan padanya kefahaman. Allah sebutkan di surat Maryam, "Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada." Hampir langit itu pecah karena marah. Bumi itu terbelah hampir karena marah, dan gunung-gunung itu hancur karena marah ketika mereka mendengar ada dari umat manusia ini yang menyeru dan mengatakan Allah punya anak. Tidak terima mereka Rabb-nya disifati dengan kehinaan dan aib, murka. Ini terkait alam semesta. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jika kamu amati apapun yang terjadi di alam ini, kebaikan, kemakmuran, kesuburan, hasil panen yang menggembirakan, dan segala kebaikan, pastilah sebabnya adalah tauhid. Mereka taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sebaliknya, terjadinya kerusakan, gagal panen, paceklik berkepanjangan, tidak turun hujan lama, kering, mati, tandus bumi, musibah, gunung meletus, kebanjiran, tsunami, apapun itu sudah musibah dan malapetaka terjadi, pasti sebabnya adalah kemaksiatan kepada Allah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kalau itu pada alam semesta, alam besar ini, kalau kamu amati, itu pula yang ada pada dirimu masing-masing. Kan yang ada pada diri kita, yang kita rasakan, kenikmatan, kesehatan, al-afiyah, rizki yang baik, anak yang soleh, istri yang taat, pekerjaan yang lancar, bagus, dan seterusnya. Pasti karena ketaatanmu kepada Allah. Sebaliknya, kamu menderita, sakit, kamu celaka, kamu sengsara, rizkimu sulit, anakmu durhaka, wal'iyadzu billah, istrimu begini begitu, pasti karena kemaksiatanmu kepada Allah. Dibalas dengan hukuman kejelekan yang terjadi pada dirimu. Semuanya berdampak. Ketaatan ada dampaknya, kebaikan, kemakmuran. Kemaksiatan ada dampaknya, celaka, sengsara, kesulitan. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, innil a'si allaha fa'arifu dhalika fi khuluqi himari wa khadimi wa mra'ati wa fa'ri bayti. Kalau aku maksiat kepada Allah, itu aku ketahui dari perangai keledaiku. Ya kalau zaman itu tunggangan kendaraannya, keledai, kuda, unta, maknanya tunggangan. Biasanya enak kok, nurut, kuat, disuruh kesana kemari. Ini kok aneh, berot, gak mau suruh jalan, ini itu. Ya kalau sekarang mobil, motor, subhanallah ada saja godaannya. Tiba-tiba mesinnya begini, gak pernah seperti ini. Kok tiba-tiba rodanya begini, remnya ini, motornya begitu, kuncinya hilang, apa saja sudah gangguan. Pada pembantuku, pada istriku, biasanya menyenangkan, biasanya baik, tiba-tiba hari ini terus begitulah. Kadang menyakitkan hati suaminya. Jangan keburu menyalahkan dia, sebabnya dirimu sendiri. Bahkan pada tikus yang di rumah, didatangi tikus, dirusak rumahnya, kabelnya dimakan, putus ini instalasi, makanannya diobrak-abrik, dapurnya dan lain sebagainya. Intinya kejelekan terjadi karena kemaksiatan pada dirimu sendiri. Makanya bercermin, introspeksi. Apa yang telah kamu lakukan? Maksiat apa sampai kamu tertimpa hal-hal yang semacam itu? Itu semua tidak terjadi main-main dan begitu saja. Ada sebab dan itu menjadi akibatnya. Begitu pula disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Qattan rahimahullah, ketika beliau katakan, aku tertimpa sakit pada penglihatanku. Ini dulunya masya Allah bagus, kok tiba-tiba kabur, ini min matanya, plus atau semacam itu, jadi remang, jadi gak jelas. Dan ketika aku murojaah, aku introspeksi diri, apa sebabnya kok tiba-tiba begini? Dan menurutku, kata beliau, ini hukuman bagiku karena lamanya aku tidak komunikasi dengan ibuku selama aku menuntut ilmu. Apalagi di zaman itu, wah, gak ada telepon, gak ada WA, gak ada apa-apa. Dari satu negeri jauh ke negeri yang lainnya, putus hubungannya dengan orang tuanya. Orang tuanya menangis mungkin, rindu sangat kepada anaknya, gak bisa berbuat apa-apa di zaman itu. Iya sekarang, sega muda. Mungkin karena itu aku dihukum oleh Allah pada pandanganku, mataku. Karena ini bakti kepada orang tua, wajib. Salah satu bentuk, walaupun tidak disengaja, kedurhakaan kepada orang tua. Padahal tidak disengaja. Bahkan sebabnya pun sebab baik, menuntut ilmu agama. Kif kalau yang lain daripada itu sebabnya, jelas-jelas dia menyakiti dan sengaja membuat orang tuanya menangis dan sakit hati padanya. Apa musibah yang akan menimpa dirinya? Demikian para imam dan para ulama menyadari pada dirinya kekurangan-kekurangan mereka, segera mereka bertobat, beristighfar kepada Allah. Kata Abu Dawud Al-Hafri, aku pernah menjumpai Imam Qurz ibn Wabrah dalam keadaan beliau menangis. Maka aku tanya kepada beliau, apa yang membuat Anda menangis? Kata Imam Qurz, aku terlewat oleh hizibku. Hizib yang dimaksud bagian dari bacaan Quran, dinamakan hizib. Orang masing-masing punya hizib. Misalnya tiap malam dia baca misalnya setengah juz, yaitu hizib dia setengah juz, atau mungkin seperempat juz, atau satu surat. Hizib dia rutin, tiap malam dia baca demikian. Imam Qurz menangis. Kenapa? Kata beliau, semalam aku terlewat dari hizibku, tidak sempat beliau baca, dan aku yakin ini karena dosa yang telah aku perbuat. Dan itu salah satu dampaknya, kebaikan terlewat, padahal itu pahala dan keridhaan Allah akibat maksiat. Seperti itu pula yang mereka sebutkan, orang bisa tertinggal qiyamul lail, yakni tertidur tanpa dia bisa bangun sholat malam atau witir karena maksiat yang dia perbuat. Padahal ini sholat sunnah, bukan wajib. Sehingga kalau seorang hamba tertinggal, terlewat dari sholat wajib 5 waktu, apa yang dia lakukan sehingga kewajiban ini terlewat begitu darinya? Pasti, tidak mungkin tidak, ada dosa dari dirinya sehingga dilewatkan dia dari amalan fardu yang wajib baginya. Makanya Rasulullah sebutkan SAW, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'a muni'u illa muni'ul qatra minas sama'. Kalau suatu kaum sudah menghalangi zakat hartanya, pasti Allah akan halangi, Allah tahan hujan, tidak Allah turunkan kepada mereka. Karena ini wajib, zakat hartanya. Tidak mereka tunaikan, kebaikan tidak Allah berikan rahmatnya, hujan, sehingga mereka kekeringan, sawah tandus, pertanian gagal, ternak mati, bahkan manusia itu sendiri kesulitan air karena maksiat. Orang yang kurang imannya atau bahkan gak beriman kepada Allah hanya membahas sebab-sebab duniawi belaka. Oh, ini karena pemanasan global, ini karena kebanyakan rumah kaca, ini karena illegal lodging, ini karena ini. Sebab-sebab dunia ini mungkin saja terjadi. Tetapi yang lebih penting dan sayangnya tidak pernah dibahas dan tidak pernah diangkat, kemaksiatan kepada Allah, bahkan kekufuran kepadanya, kemusyrikan. Allah murka. Kemakmuran labil tidak mereka dapati dalam kehidupannya. Maksiat berdampak kepada mereka. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kemaksiatan, maaf, musibah apapun yang menimpa kalian, itu semua ulah tangan kalian sendiri dan masih banyak yang Allah ampuni. Allah pun sebutkan, man ya'mal su'an yujza bih. Yang melakukan kejelekan, dia pasti akan dibalas, dihukum oleh Allah. Hukumannya macam-macam. Musibah, malapetaka, penyakit, kesengsaraan, hujan tidak turun. Balasan dari Allah. Di riwayat Tirmidzi Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uquba fid dunya." Kalau Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, Allah percepat hukuman itu di dunia sehingga terbalas sudah. Bersih dia dari dosanya. sehingga di akhirat dia tidak memikul bebannya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dzambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tapi kalau Allah inginkan kejelekan, wal 'iyadzu billah, Allah tahan dosanya, tidak dibalas di dunia. Di dunianya masih makmur, di dunianya masih baik. Nanti di kiamat, di hari akhir, hari pembalasan, hisab, timbangan, dibebankan semua itu kepadanya dan dia akan tanggung jawab neraka dan azab. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, ini mungkin yang ringkas yang bisa saya sampaikan. Intinya, marilah kita introspeksi diri kaum muslimin, membenahi akidah kita, keyakinan kita, ibadah, akhlak dan muamalah kita, tauhid kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulnya SAW. Jika kita ingin hidup bahagia, makmur, sentosa di dunia ini sebelum akhirat kelak, bersegeralah bertobat, berbenah diri, beristighfar kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat dan kebaikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum.